Konsultasi Syariah. Ada puasa Ramadan. Pertanyaan, apakah ada puasa itu? Jawaban, di antara ada puasa adalah bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, selalu mengerjakannya, dan tidak meninggalkan kebodohan, maka Allah tidak akan memberikan pahala atas puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Di antara ada puasa adalah memperbanyak sedekah, berbuat baik, dan derma kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Karena itu, setiap kali bertemu dengan Jibril di bulan itu, beliau membacakan Al-Quran kepadanya. Di antara ada puasa adalah menjauhi larangan-larangan Allah seperti kebohongan, celaan, hinaan, penipuan, pengkhianatan, melihat sesuatu yang haram, mendengarkan suara haram, dan hal-hal haram lainnya yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa dan orang-orang yang tidak berpuasa. Tetapi bagi orang yang berpuasa, lebih ditekankan. Di antara ada puasa adalah bersahur dan mengakhirkan sahur, seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Yang artinya, hendaklah kamu bersahur karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Di antara ada puasa lainnya adalah berbuka dengan manisan. Bila tidak ada, maka dengan kurma, dan bila tidak ada, maka dengan air. Hendaklah segera menyegerakan berbuka ketika waktu maghrib tiba atau bila menurut perkiraannya matahari telah tenggelam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu nasu bi khairin ma'ajjalul fitr." Yang artinya, seseorang itu senantiasa berada dalam kebaikan selagi mereka selalu menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Demikian, Allahu a'lam.